Surrender, oh God. Kami berserah, Tuhan. Kami berserah kepada-Mu, Tuhan. Kami berkata kepada-Mu, Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan bukan kehendak kami sendiri, Tuhan. Sebab masih banyak orang yang memerlukan kasih-Mu, Tuhan. Masih banyak orang yang membutuhkan kasih-Mu, Tuhan. Dan kami sebagai generasi-Mu mau bangkit dan menunjukkan Engkau dalam diri kami, Tuhan. Setiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan. Masih banyak yang membutuhkan Engkau Tuhan. Sebab itu kami di sini Tuhan. Kami berjanji untuk memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Untuk memenangkan jiwa-jiwa di sekeliling kami Tuhan Yesus.